Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi quwwatihi tahaqqaqul amani wal raghabat wa bi satwatihi tajlus sada'id wal mulimmat. Afdalus salahu azka taslim ala Muhammad ibn Abdullah qa'imil ummah wa hamidir risalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi yang berbahagia ini malah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan, yang mana kita semua tidak akan bisa menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, ya, Allah memberikan kita kesehatan. Ya, alhamdulillah pada sampai sekarang ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa mengkaji ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini kita akan membahas sedikit tentang ghaddul basar. Ghaddul basar yang artinya menahan pandangan. Kita diberikan kedua mata oleh Allah Subhanahu wa taala agar mata kita jaga dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang haram. Karena kebanyakan dalam fitnah yang dihadapi oleh seorang muslim dalam kehidupan adalah fitnah pandangan, terutama pandangan kepada wanita-wanita. Ya, fitnah ini ada di mana-mana. Fitnah wanita ini ada dimanapun kita berada. Terkadang seorang di pasar, ya, melihat wanita di jalan-jalan, melihat wanita, apalagi di zaman sekarang ini, ya, banyak sekali wanita-wanita yang berpakaian setengah telanjang, ya. Ada yang pakai jilbab, ya, pakai kerudung, akan tetapi pakaiannya itu transparan. Pakaiannya masih kelihatan bentuk-bentuk tubuhnya. Ya. Kita sebagai lelaki, ya, wajib untuk menundukkan pandangan. Karena memang wanita itu fitnah yang sangat besar, ya, bagi laki-laki. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya dari hadis Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Tidaklah aku tinggalkan satu fitnah setelahku yang lebih berbahaya atas laki-laki ya, dari wanita. Jadi wanita itu fitnahnya besar sekali. Di dalam riwayat lain, riwayat Muslim dalam sahihnya hadis Abi Sa'id Al-Khudri, ya Rasulullah SAW mengingatkan agar seorang itu takut terhadap wanita. Maksudnya takut agar ia tidak memandang wanita itu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna dunya hulwatun khadirah." Sesungguhnya dunia itu manis, khadirah, ranum. "Wa inna Allah mustakhlifukum fiha." Sesungguhnya Allah SWT menjadikan kalian sebagai pemimpin, menjadikan khalifah di dunia. "Fayandur kaifa ta'malun." Maka lihatlah bagaimana yang kalian kerjakan. "Fattakud dunya wattakun nisa'a." Takutlah terhadap dunia. "Wattakun nisa'a." Dan takutlah terhadap fitnah wanita. Takut terhadap fitnah dunia, takut terhadap fitnah wanita. "Fa inna awwala fitnati bani Israel kanat fin nisa'." Sesungguhnya fitnah yang pertama kali dalam Bani Israel adalah terdapat pada wanita. Jadi wanita itu besar sekali fitnahnya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara kita agar kita bisa mengalahkan fitnah ini, terutama fitnah wanita ini, agar kita semua bisa ghadul basar? Bagaimana caranya? Kita perhatikan perkara-perkara yang bisa mengalahkan fitnah. Yang pertama adalah istihdarun nusus al-waridah fil amri bighaddil basar. Hendaklah seorang itu menghadirkan nas-nas yang datang dan nas-nas yang memerintahkan seorang untuk ghaddul basar dan larangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam firman-Nya, "Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dhalika azka lahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang-orang mukmin, yaghuddu, hendaklah mereka menundukkan pandangan-pandangan mereka, "wa yahfadhu furujahum," menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan seorang untuk ghaddul basar. Ya. Maka kita amalkan ayat ini agar tidak sembarangan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap anggota tubuh kita yang ada dalam tubuh kita ini harus kita jaga. Karena setiap bagian tubuh kita ya, terkadang berzina. Ya. Makanya ada zina mata, ada zina telinga, ada zina ucapan, ya, ada zina tangan. Semua anggota tubuh kita, dalam bagian tubuh kita ini, kalau tidak dijaga bisa melakukan zina. Maka disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kutiba 'ala ibni Adam nasibuhu minaz zina." Ya. Dituliskan pada anak Adam, ya, nasibuhu minaz zina, ya, bagiannya dari zina, ya. Jadi dalam tubuhnya itu kalau tidak dijaga ia akan melakukan zina, ya. Fal 'ainan zinahuman nazar. Ya. Mata, kedua mata itu zinanya apa? An-nazar, memandang, melihat hal-hal yang diharamkan Allah, Allah Subhanahu wa taala. Telinga, zina telinga apa? Al-istima', mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Wal lisan, zinanya al-kalam. Wal lisanu zinahul kalam. Zinanya adalah ucapan. Mengucapkan hal-hal yang tidak pantas. Mengucapkan perkataan-perkataan yang kotor. Wal yadu zinahuma al-bats. Al-batsu. Tangan zinanya adalah al-batsu. Ya. Mengambil hal-hal yang diharamkan Allah. Warijlu zinahuma al-khuta. Kaki zinanya adalah melangkahkan kaki itu ke perbuatan yang haram. Ya. Wal qalbu zinanya adalah yahwa wa tamanna. Dan hati itu kadang, hati itu ada keinginan dalam hatinya. Berangan-angan. Ya, berangan-angan. Ya. Makanya jaga. Jangan sampai anggota tubuh kita melakukan zina. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan, ya, kepada Jarir bin Abdullah agar Jarir itu memalingkan pandangannya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, "Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazar al-fujaa'ah." Aku bertanya kepada Rasulullah tentang pandangan yang secara tiba-tiba, ya. Dia tidak sengaja memandang, ya. Kemudian fa'amaroni an asrifa basari. Lalu Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Ya. Jadi kalau ada seorang melihat wanita tanpa sengaja, yaitu rezeki bagi dia. Jangan sampai ia ulangi lagi memandang. Ya. Ya. Pandangan yang pertama nikmah. Pandangan yang kedua musibah. Ya. Makanya Rasulullah memerintahkan Jarir bin Abdullah untuk memalingkan pandangannya. Disebutkan dalam riwayat Abu Dawud dalam sunannya dari hadis Ibnu Buraidah dari bapaknya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Ali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali, "Ya Ali, wahai Ali, la tutbi'in nadratan nazrah fa innalakal ula wa laysat lakal akhirah." Wahai Ali, janganlah engkau terus-terusan memandang. La tutbi nazrah nazrah. Memandang sekali, jangan terus-terusan memandang. Fa innalakal ula. Yang pertama itu adalah nikmat. Wa laysat lakal akhirah. Dan yang kedua, musibah. Musibah. Ya. Malah dapat dosa. Makanya kita sebagai seorang mukmin, apalagi seorang laki-laki yang mengaku beriman kepada Allah, takutlah kepada Allah. Jangan sampai kita memandang hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang, ya, seseorang kelihatan alim di halayak ramai, kelihatan soleh, yang menampakkan sunnah, ya. Akan tapi ketika sendirian, terkadang ia melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, ya, a'azzul asya' salasah. Ada tiga perkara yang paling berat. Yang pertama adalah al-wara' fi khulwah. Menjaga diri dari maksiat ketika sendirian. Terkadang orang di keramaian, ya, di hadapan manusia, dengan semangatnya ia meninggalkan maksiat, menampakkan sunnah, ya, pelihara jenggot, celana cingkrang. Akan tapi ketika sendirian ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada yang tahu ia bermaksiat. Tapi ingatlah, Allah tahu segalanya. Apa yang kita perbuat, semuanya akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun tidak ada yang melihat, kita yakin Allah selalu mengawasi kita. Kemudian yang kedua, kata Imam Syafi'i, al-jaudu min killah. Dermawan dalam kekurangan. Terkadang orang mau bersedekah sedangkan ia sendiri butuh. Itu berat sekali rasanya. Sesuatu yang sangat berat. Sangat berat. Makanya kalau orang bertakwa kepada Allah, semua yang ia lakukan itu terasa ringan, tanpa ada beban. Semua ia lakukan betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya orang bertakwa yang bisa melakukan perkara ini. Kemudian yang ketiga, kalimatul haq inda man yurja wa yukhaf. Mengatakan kebenaran di hadapan orang yang ia takuti dan orang yang ia harapkan. Yurja wa yukhaf, yang ia harapkan dan yang ia takuti. Terkadang kan, ya, ada orang ingin mengatakan kebenaran, ya, di hadapan tokoh masyarakat misalnya, karena ia segan kepada tokoh masyarakat itu, hanya ia enggan untuk menegur, ya, karena ia takut kepada tokoh masyarakat itu, ya. Tapi kalau orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tidak akan pernah takut. Selama itu benar, ia akan sampaikan. Terkadang juga kalau ada orang yang sering dikasih, ya, dikasih uang misalnya, ketika melihat tokoh itu salah, ia akan enggan untuk menegurnya karena ia sering dikasih uang. Ya, ini sering terjadi di masyarakat seperti ini. Ya, jadi intinya kita harus senantiasa menjaga diri kita dari melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik itu ketika kita dalam keramaian maupun dalam sendirian. Ya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua yang harus kita lakukan untuk mengalahkan fitnah ini. Ya. Istihdarul abd. Ittila'allah alaih. Hendaklah seorang hamba itu selalu menghadirkan dalam dirinya bahwa Allah selalu mengawasi dia. Takutlah kepada Allah. Seorang yang takut kepada manusia, dan ia pun harus takut, lebih takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai ia takut melakukan maksiat di hadapan manusia, takut karena manusia, dan ia tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, Allah selalu mengawasi kita. Dalam gerak-gerik kita, Allah akan selalu awasi. Apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, Allah tahu semuanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Dan sungguh telah kami ciptakan manusia dan kami tahu apa yang dibisikkan oleh hati dirinya. Wa nahnu aqrabu ilayhi, dan kami lebih dekat kepadanya, kata Allah, daripada urat nadi. Jadi Allah begitu dekat kepada kita. Dalam ayat lain Allah mengingatkan, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat. وما تخفي الصدور, dan apa yang disembunyikan oleh hati. Ya. Allah tahu semuanya. Dan ingat, semua anggota tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dilakukan oleh pendengaran kita, apa yang dilakukan oleh penglihatan kita, apa yang dilakukan oleh semua anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36, "Innas sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis dari Sa'id bin Zaid bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, ya Rasul, berikanlah wasiat kepadaku." Qal, Rasulullah menjawab, "Usika an tastahiya Allah. Usika an tastahiya Allah kama tastahyi rajulan salihan min qaumika." Kata Rasulullah, "Aku akan wasiatkan kepadamu, hendaklah kamu malu kepada Allah, malu untuk melakukan maksiat kepada Allah, kama tastahyi rajulan salihan min qaumika, sebagaimana engkau malu kepada orang saleh dari kaummu." Ya. Jadi seorang hamba harus lebih malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ia malu melakukan maksiat di hadapan manusia, ia harus lebih malu melakukan maksiat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang kedua. Harus menghadirkan dalam diri bahwa kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ayat tadakkar al-abdu shahadatal ainaini alaihi yaumal qiyamah. Hendaklah seorang hamba ingat, ya, bahwa kedua matanya yang ia lakukan untuk memandang hal-hal yang haram, ia akan menjadi saksi nanti di akhirat kelak. Ingat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 20, "Hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun." Ketika mereka datang pada hari kiamat nanti, "Shahida alaihim sam'uhum," pendengaran mereka akan menjadi saksi atas mereka, "wa absaruhum," penglihatan mereka, kulit-kulit mereka akan menjadi saksi atas mereka, "bima kanu ya'malun," dari apa yang mereka kerjakan. Semuanya akan menjadi saksi atas apa yang kita kerjakan selama di dunia. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah ayat tadakkarul abdu manafi' wa samarat ghadil basar. Hendaklah seorang hamba itu mengingat tentang manfaatnya dari ghadil basar itu dan buah dari ghadul basar. Tips sahabat Smile Radio AM 774 kHz bahagia bersama Al-Quran. Itulah tadi materi kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Zikrul Rahman LC Hafidullah Ta'ala di sesi yang pertama ini. Dan insya Allah masih akan kita lanjutkan kembali di sesi yang kedua nanti. Untuk itu tetaplah bersama kami di AM 774 kHz Smile Radio bahagia bersama Al-Quran. Kita akan jeda sesaat mendengarkan tilawah Al-Quran berikut ini. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله Inna Allah ghafurur rahim. AM 774 kHz Ismail Radio, bahagia bersama Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Ismail Radio AM 774 kHz, bahagia bersama Al-Quran. Jazakumullah khairan, Anda masih bersama kami dalam program acara kajian pagi Ismail Radio. Masih bersama saya Budi Cahyono dan juga pemateri kita Al-Ustadz Dzikrul Rahman LC Hafidullah Ta'ala yang menyampaikan materi dari bahasan Ghadul Basar ataupun menjaga pandangan, di mana di sesi pertama tadi telah beliau jelaskan tentang beberapa hal yang terkait dengan Ghadul Basar. Di sesi kedua ini akan kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Al-Ustadz. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan satu pertanyaan yang telah masuk ini, Ustadz. Pertanyaan datang dari 0856927 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaitannya dengan menjaga pandangan, Ustadz. Tadi dijelaskan bahwasannya pandangan pertama adalah nikmat. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan pandangan pertama sebelum berkedip itu adalah nikmat, Ustadz? Tapi Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Emang di dalam pandangan pertama itu ya, yaitu kalau orang tidak sengaja memandang misalnya wanita, aurat wanita, ya dia tidak berdosa, ya, itu malah nikmat ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Buraidah, ya, bahwa Rasulullah pernah berkata kepada Ali, ya Ali, la tutbi nazrah an nazrah, janganlah engkau ya terus-terusan memandang, ya, cukuplah sekali saja, karena itu tidak sengaja kan. Fa inna lakal ula wa laysat lakal akhirah. Pandangan pertama itu nikmat, ya. Pandangan kedua musibah, ya. Malah dapat dosa, ya. Makanya jangan terus-terusan memandang wanita ya. Ya, pura-pura dia nutup mata tapi dia lihat gitu. Sedikit mengintip ya, nih ya, itu malah musibah ya. Sampai pernah Rasulullah ya memerintahkan kepada Jair bin Abdullah, ketika Jarir Abdullah itu memandang ya seorang wanita dengan tidak sengaja, dengan secara tiba-tiba dia memandang aurat, kemudian Rasulullah memerintahkan kepada dia untuk memalingkan pandangannya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis riwayat Muslim, ya, ketika Jarir bin Abdullah berkata kepada Rasulullah, sa'altu Rasulullah, aku bertanya kepada Rasulullah, an-nazril fujaah, ya, ketika memandang secara tiba-tiba, Rasulullah lalu beliau berkata, fa amaroni an asrifa basori. Lalu Rasulullah memerintahkanku untuk memalingkan pandanganku. Ya, ini seperti itu. Tuh, Ustaz, kaitannya dengan menundukkan pandangan, Ustaz. Ini identik ya dengan seorang laki-laki, Ustaz, yang memandang ya perempuan. Bagaimana dengan seorang perempuan yang memandang laki-laki, Ustaz? Ya biasanya ya, memang terkadang ya fitnahnya ya wanita itu lebih besar biasanya kan. Biasanya laki-laki yang memandang wanita biasanya. Ya. Masalah wanita ya, terkadang wanita juga ya harus menundukkan pandangan juga, bukan hanya laki-laki saja ya. ya, karena wanita juga punya nafsu, ya. Walaupun laki-laki punya nafsu, wanita juga punya nafsu, jadi harus tundukkan pandangan, ya, intinya itu. Tapi saat kita lanjutkan materi kajian kita, saat tafadhal. Para pendengar di Ismail Radio yang terima Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang harus kita perhatikan agar seorang, ya, bisa mengalahkan fitnah ini, ya, terutama dalam ghadul basar ini. Perhatikan bahwa seorang hamba itu harus mengingat manfaat dari ghadul basar itu apa, buah dari ghadul basar itu. Disebutkan oleh Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, di antara buah dari ghadul basar yang pertama adalah, di dalam ghadul basar itu seorang itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah memerintahkan untuk ghadul basar, menundukkan pandangan. Ingat bahwa itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah saya sebutkan tadi, ya, dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullil mu'minin yaghudduna absarahum wa yahfaduna furujahum. Katakanlah kepada orang mukmin agar mereka itu menundukkan pandangan-pandangan mereka. Ya. Di sini terdapat perintah Allah Subhanahu wa ta'ala agar seorang hamba itu menundukkan pandangan mereka, wa yahfaduna furujahum, dan menjaga kemuliaan mereka. Nah, ini di antara buah dari ghadul basar. Berarti ia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana, ya, ghadul basar itu merupakan sebab kebahagiaan seorang hamba ketika di dunia maupun ketika di akhirat nanti. Kemudian yang kedua, di antara buah dari ghadul basar, bahwa ghadul basar itu akan bisa mencegah, ya, sampainya pengaruh, ya, dari pandangan itu, ya. Karena pandangan itu pengaruhnya besar sekali, ya, bisa merusak hati seseorang. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair, kullul hawadis mabda'uha minan nazar. Ya, semua peristiwa itu, ya, semua keburukan terkadang mulai dari pandangan. Bahkan pepatah mengatakan, ya, dari mata turun ke hati. Iya, dari mata turun ke hati. Ya. Kemudian wa mu'dhamun nar mustasghiru syarr. Ya. Kebanyakan besarnya neraka itu karena dosa-dosa yang kecil yang dilakukan. Kemudian kam nadzatan fatakat fi qalbi sahibiha fatakat sihamu bila qasi wala watar. Betapa banyak pandangan itu bisa merusak hati. Ya, sebagaimana rusaknya panah tanpa ada anak panah. Coba kalau panah itu tidak ada anak panahnya, tidak akan berfungsi. Rusak. Seperti itulah pandangannya. Gara-gara pandangan akhirnya bisa mengotori hati seseorang. Ya, terutama, ya, seorang penuntut ilmu, ya, hati-hatilah dari memandang sesuatu yang haram agar hati kita bersih. Ya. Karena ilmu yang seorang itu dapatkan karena hatinya bersih. Sebenarnya dikatakan oleh seorang salaf, ya, al-ilmu jauharun latif la yasluh illa lil qalbin nazif. Kata seorang salaf bahwa hati itu, apa, ilmu itu ibarat permata yang latif, permata yang halus. La yasluh illa lil qalbin nadhib. Tidak akan pantas ilmu itu kecuali bagi hati yang bersih. Makanya bersihkan dulu hati kita. Kalau pengen hati bersih, jaga pandangan. Seperti itu. Itu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, di antara faedah atau buah dari menjaga pandangan, annahu yurisul qalb sururan wan sirahan a'dhamu min al-ladzah was surur al-hasil bin nazar. Bahwa menundukkan pandangan itu bisa mewariskan hati yang senang, bahagia, dan hatinya akan selalu lapang. Bahkan kelapangan hati itu akan lebih besar daripada kelezatan atau kesenangan yang ia hasilkan dari pandangan. Terkadang orang berlezat-lezat memandang seorang wanita, ya, itu malah menumpuk dosa. Kalau pengen hati kita bahagia, tundukkan pandangan. Terutama orang sudah menikah, ini bahaya nih. Ketika kita, pandanglah istri kita. Ketika melihat aurat wanita, tundukkan pandangan, ingat istri kita di rumah. Ya. Terkadang kalau ada orang yang tidak bisa menjaga pandangannya melihat wanita yang bukan mahramnya, ya, itu biasanya ada penyakit dalam hatinya. Ya. Ia akan selalu membanding-bandingkan dengan istrinya. Ya. Bahkan orang yang tidak bisa menjaga pandangannya, ya, siapapun yang ia lihat kelihatan cantik. Ya. Seperti itu. Kemudian yang keempat, hal-hal yang harus kita perhatikan, ya, Pak, dalam buah dari menjaga pandangan. Annahu yaksibul qalb nuron. Bahwa sesungguhnya menjaga pandangan itu bisa menjadikan hati itu bercahaya. Hati bercahaya. Agar hati kita bercahaya, ya, tinggalkan maksiat. Menjaga pandangan dari hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang tidak menjaga pandangan, hatinya akan terasa gelap karena ia terus bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Malik kepada Imam Syafi'i. Ya. Ketika Imam Malik melihat ada cahaya, ya, di hati Imam Syafi'i, beliau mengatakan, la tuti'uh bil maksiyah. Janganlah engkau padamkan cahaya itu dengan maksiat. Ya. Kalau hati kita ingin bercahaya, tinggalkan maksiat. Di antaranya adalah menjaga pandangan dari melihat hal-hal yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Kul mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfaduna furujahum, dzalika azkarahum innallaha khabirum bima yasna'un." Katakanlah kepada orang mukmin agar mereka itu menjaga pandangan mereka, menjaga kemaluan mereka. Karena demikian itu azkalahum, lebih suci bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasna'un, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka kerjakan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, az-zawaj. Yang kelima dari cara apa? Perkara-perkara yang harus dilakukan untuk mengalahkan fitnah ini, yaitu az-zawaj, nikah. Kalau sudah enggak kuat, nikah saja. Karena nikah ini merupakan obat yang paling bermanfaat dan obat yang paling kuat untuk mengobati segala fitnah. Apalagi seorang yang, masya Allah, yang menggebu-gebu, ya, itu lebih baik menikah agar tidak terjadi fitnah yang lebih besar. Makanya kata Rasulullah SAW dalam sabdanya dari hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa Nabi SAW bersabda, ya ma'asyarus syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, maka menikahlah. Ya. Kalau sudah enggak kuat banget, ya, menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena nikah itu bisa menundukkan pandangan seseorang. Niatkan kita menikah itu agar kita bisa menundukkan pandangan. Karena ada orang yang menikah tapi dia masih melirik wanita-wanita lain. Anda seperti ini. Bahaya ini. Berarti sebenarnya itu niat nikahnya karena hawa nafsu. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang menikah karena Allah dan niatnya ingin menundukkan pandangan, ya, ia tidak akan pernah memandang wanita yang lain. Ya. Ingat, menikah bisa menundukkan pandangan. Wa ahsanu lil farj, dan bisa menjaga kemaluan seseorang. Jadi seorang itu akan bisa menyalurkan ya syahwatnya kepada yang halal, ya, bukan kepada yang haram. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika seorang tidak mampu untuk menikah, hendaklah ia berpuasa. Makanya kata Rasulullah, fa illam yastati fa alaihi bisawm. Puasa kalau enggak kuat. Misalnya seorang itu sudah enggak kuat menahan syahwatnya, ya, lawan dengan puasa. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu bukan benteng, perisai. Ya. Karena kalau ada orang sudah puasa, mungkin ya ia akan takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu di antara ya, cara untuk mengalahkan fitnah. Kemudian perbanyaklah kita berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan pandangan kita, dari keburukan pendengaran kita, dari lisan kita, dari hati kita, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah ada seorang sahabat yang bernama Syakal bin Hamid radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alimni du'aan antafi'u bihi. Wahai Rasulullah, ajarkan aku doa yang bisa aku manfaatkan. Qala, Rasulullah menjawab, kul, katakanlah, Allahumma afini min syari sam'i wa min syari basari, ya, wa lisani wa qalbi wa syari maniyi. Kata Rasulullah, katakanlah, ya Allah, berikanlah keselamatan kepadaku dari buruknya pendengaranku. Kalau orang ingin dijauhkan dari mendengar yang haram, berdoa kepada Allah dari keburukan pendengaran, wa basari, penglihatan, wa lisani, dari buruknya perkataan lisan, wa qalbi, dari buruknya angan-angan dari hati seorang. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin ini yang hanya bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, silakan. Tapi saat kita berikan kesempatan bagi sahabat Ismail Radio yang ingin bertanya dapat bergabung di 02184994343 atau juga di 84970055. Dan untuk pesan singkat dan WhatsApp silakan Anda kirimkan di 0852-6277-4774. Tapi saat kita bacakan satu pertanyaan yang datang dari 0896-5214 sekian-sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika bermaksiat melalui HP, Ustaz? Seakan-akan itu benar, kita melakukan dengan pasangannya. Itu termasuk zina apakah tidak, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Yeah. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya. HP ini berbahaya sekali, ya. Karena ya HP ini ya ada manfaatnya, ada mudaratnya, tergantung orang yang memakainya. Ya. Dengan HP seorang tidak ada yang tahu ia bermaksiat. Ya. Tidak ada yang tahu ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya usahakan HP itu ya digunakan dengan hal-hal yang baik. Jangan gunakan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ada seorang misalnya SMS-an ya sama wanita yang bukan mahramnya, ya. Itu dilarang oleh Allah. Itu termasuk zina tangan. Ya, jauhi seperti itu. Apalagi telepon ini, Sat. Apalagi telepon, ya. Ini bahaya sekali. Ya. Itu namanya khulwat, berkhulwat ketika sendirian, tidak ada yang lihat. Kemudian SMS-an yang tidak jelas, ya, sayang-sayangan kepada yang bukan mahramnya. Belum halal sudah sayang-sayangan. Ya, ini harus dijauhi, ya. Seperti itu. Demikian jawaban yang diberikan, semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan serta dapat dihindari perkara-perkara yang dapat mendatangkan murka Allah ini, yaitu berkomunikasi terhadap lawan jenis yang bukan mahram. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang keinginan hati ingin menjauhi ataupun menundukkan pandangan ini, Ustadz. Namun keadaan yang membuat saya tidak bisa terlepas dari hal tersebut. Mohon penjelasannya, Ustadz. Ya. Ya, terkadang seorang ya ada saja keinginan dalam hatinya ya untuk melakukan maksiat, ya untuk memandang yang haram. Ya. Berarti hatinya bermasalah. Makanya hati itu harus dibersihkan dulu. Jangan kotori, ya. Jangan padamkan cahaya yang ada dalam hati kita dengan maksiat. Kalau hati sudah bersih, ya, seorang malas untuk bermaksiat, ya. Karena hatinya sudah bersih, dekat sama Allah. Cara membersihkan hati ya, banyak zikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Banyak berzikir kepada Allah, hati akan tentram. Tentram. Jangan malah digunakan untuk memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ada terbesit dalam hatinya untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, seperti itu. Tapi demikian jawaban yang diberikan kepada penanya. Semoga dapat memberikan pencerahan dan dapat diamalkan dan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di kesempatan pagi yang diberkahi ini. Namun sebelum kita akhiri, mungkin ada nasihat ataupun kesimpulan sebagai penutup perjumpaan kita, Ustaz Tafadhol. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dalam kajian kita pada hari ini, betapa pentingnya ghaddul basar itu, menjaga pandangan, karena ini banyak sekali orang yang tidak peduli dengan ghaddul basar ini. Karena dengan ghaddul basar seorang akan bisa menjaga dirinya dari melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam kehidupan kita, kita tidak terlepas dari namanya fitnah, terutama fitnah wanita. Ya, ini termasuk fitnah yang besar bagi kaum laki-laki. Jadi, ia harus berusaha untuk menjaga pandangan. Itu ya. Kemudian telah saya sebutkan tadi tentang buah dari menjaga pandangan, bahwa menjaga pandangan itu termasuk perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus dilaksanakan. Kemudian menjaga pandangan bisa mencegah seorang untuk melakukan ya perbuatan, pengaruh dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian menjaga pandangan bisa mewariskan hati yang bahagia. Kalau orang pengen bahagia, tundukkan pandangannya. Dan yang berikutnya, pandangan itu bisa membuat hati seseorang itu bercahaya. Itu di antara kesimpulan dari pembahasan kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.